Monata Mania Indonesia. Kalian harus baik-baik. Jaga nama baik Monata Mania Indonesia. Thank you. tapi aku tapi nono gak jelas. Thank you. jalan, Mas. Terima kasih, Pegang.